Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dihukumi baligh anak kecil umur 6 tahun sudah mengeluarkan air mani? Apa hukumnya? Kita sudah pelajari di pertemuan tahun lalu, hanya ada 3 ciri-ciri tanda-tanda seseorang itu dikatakan baligh. Yaitu 1, ketika seorang anak, baik laki atau perempuan, sudah mencapai umur 15 tahun. Jadi misalnya dia kalau gak pernah keluar air mani, perempuan gak haid, sampai umur 15 tahun, maka umur 15 tahun, ya sudah dianggap baligh. Kedua, keluar mani. Bagi laki-laki ataupun perempuan, perempuan juga keluar apabila umurnya sudah mencapai 9 tahun kurang 16 hari. Jadi 16 hari lagi ulang tahun dia yang ke-9. Apabila di masa-masa itu dia keluar haid atau air mani, maka kita katakan baligh. Yang ketiga adalah haid bagi perempuan. Sama umurnya 9 tahun kurang 16 hari. Tapi jarang, biasanya 9 tahun lewat biasanya. Itu. Nah, 3 ini syarat seseorang dikatakan baligh. Jadi kalau ada anak kecil umur 6 tahun sudah maaf mengeluarkan air sperma, kita katakan baligh apa tidak? Tidak, enggak katakan baligh. Lalu apa itu bukan sperma yang keluar, bukan? Karena sperma itu keluar umur 9 tahun. Jadi kita katakan bukan baligh. Begitu juga tanda-tanda yang lain. Kadang ada orang ini ngarang-ngarang. Apa jakun lah, suaranya berubah, ya, dan lain sebagainya, itu enggak masuk syarat baligh. Tapi di dalam mazhab Imam Malik, kita mazhab Syafi'i, tambah satu lagi. Kalau tadi 3, tambah satu lagi, yaitu munculnya bulu di sekitar area kemaluan, maka kalau sudah muncul, kita katakan baligh. Dalam mazhab Imam Malik, tambah satu lagi. Itu syarat baligh. Wallahu a'lam bissawab.